السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dalam kajian fikih aulawiyah atau munculnya kajian fikih aulawiyah adalah karena begitu banyak perintah-perintah, amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain kita dituntut untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha tahu tentang bagaimana kualitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum taqalluha. Begitu rawat hadisnya. Setelah mereka tahu bagaimana kualitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merasa ibadah yang mereka laksanakan selama ini adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu ya, saya akan selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Ini adalah satu usaha untuk paling tidak mengimbangi lah, atau mendekati kualitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Orang yang kedua mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah tidur dan saya akan isi malam-malam saya dengan qiyamul lail sepanjang malam. Dan orang yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah, karena menurut dia menikah itu dapat menyita waktunya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul dan melaksanakan hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang mereka ikrarkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera langsung menegur mereka. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, antum taqalluna, antum alladhina taqalluna kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian, yang berazam demikian dan demikian untuk berpuasa dan tidak berbuka, untuk selalu qiyamul lail tidak pernah tidur, untuk tidak menikah? Ketahuilah, ana atqakum lillahi, kata Rasulullah, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir. Ya, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Jadi dalam Islam tidak dikenal puasa abad. Dalam Islam tidak dikenal puasa sepanjang tahun, tidak ada. Yang ada adalah puasa sehari, puasa berbuka satu hari, yang dikatakan dengan puasa Daud. Tapi itu pun tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak melaksanakan puasa Daud. Tetapi Rasulullah yang membolehkan bagi kita yang mau puasa Daud, diperbolehkan sehari puasa, sehari berbuka. Wa ana aqumu wa anam, kata Rasulullah, saya juga qiyamul lail, tapi saya juga tidur. Sebaik-baik qiyamul lail adalah kalian tidur di awal malam, kemudian kalian bangun di akhir malam, dan kalian tidur lagi seperenamnya. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, dan barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka tidaklah termasuk dalam golongan. Jamaah sekalian, kesimpulannya, amalan-amalan yang perlu kita laksanakan ya, begitu banyak. Jangankan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib saja itu begitu banyak. Sampai Hasan al-Banna mengatakan, al-wajibatu aktsaru minal awqat, kata Rasulullah, kata Hasan al-Banna, bahwa kewajiban-kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Artinya, kalau kita sudah menghabiskan waktu kita selama 24 jam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul, untuk melaksanakan kewajiban, bukan yang sunnah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka kita sudah kehabisan waktu dan masih banyak kewajiban yang belum sempat kita laksanakan. Ini baru yang wajibnya saja, belum ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Oleh karena jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya, dalam kamus seorang muslim satu aktivitas yang tidak mempunyai dasar. Tidak ada dalam kamus seorang muslim melaksanakan aktivitas perbuatan yang tidak punya dasar menurut agama kita. Jadi semuanya harus ada dasarnya, baik itu ada dari Al-Quran atau dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kalau pada kesempatan yang terdahulu para pembicara sudah membahas dengan berbagai sisi fikul aulawiyah, fikih prioritas, maka pada kesempatan sekarang saya akan membahas tentang fikih prioritas dalam masalah beramal. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama? Kenapa? Pertanyaan ini adalah mempunyai satu target agar jangan sampai kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, tapi ternyata aktivitas itu tanpa kualitas. Jangan sampai kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, tapi aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Maka dari sini, kemudian Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fikhul Auliyat mengatakan, di antara beberapa batasan prioritas amal kita, yang pertama adalah al-amalu dza'im aula minal amalil munqati, bahwa satu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus ya, lebih baik daripada satu amalan yang kadang dilaksanakan dan kadang ditinggalkan. Walaupun yang kadang-kadang ini lebih banyak ya, daripada yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya kita akan contoh, kita membiasakan sholat tahajud ya, setiap malam 2 rakaat sama witir 1 rakaat, atau 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat ditambah witir 1 rakaat, itu lebih baik daripada ya, sholat tahajud 11 rakaat tapi sepekan sekali. Nah ini adalah jamaah sekalian. Disinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya menyuruh para sahabatnya dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana. Misalnya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi syahrin." Bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan. Artinya 1 malam atau 1 hari kita membaca Al-Qur'an 1 juz. Jadi selama 1 bulan khatam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, saya mampu lebih dari itu." Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran ya dalam 20 hari. Artinya setiap hari 1 juz setengah. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Bacalah Al-Quran dalam 10 hari. Bacalah Al-Quran dalam sepekan. Masih nawar terus ini sahabat ini. Ya. Kata Rasulullah, baca Al-Quran dalam 3 hari dan jangan kurang dari itu. Masya Allah. Nah, sahabat yang lain ketika mendengar Rasulullah bersabda, ya, berpuasalah kamu dalam sebulan 3 hari. Jadi anjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa dalam setiap 1 bulan 3 hari, ya, yang biasa dikenal dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu, kata Rasulullah, puasalah Senin dan Kamis. Ya, berarti kalau setiap pekan apa namanya 2 hari, berarti 8 hari. Sahabat itu masih katakanlah nantang. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Jadi Senin puasa, Selasa Rabu berbuka, Kamis puasa, Jumat Sabtu berbuka, ya, hari Minggu puasa, Senin Selasa berbuka, hari Rabu puasa, Kamis Jumat berbuka dan seterusnya. Ini sahabat masih kemudian masih nantang itu ya kan. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, puasalah Daud sebagaimana puasanya Nabi Daud, sehari puasa dan sehari berbuka, dan jangan lebih dari itu. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ya, sahabat yang pertama ini yang tentang masalah baca Al-Qur'an dengan yang puasa ini akhirnya menyesal. Ketika hari tuanya menyesal, kenapa saya dulu tidak mengambil kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disesali? Apakah beliau menyesal ya, telah berbuat banyak, telah beramal banyak? Tidak. Yang disesali adalah ketika hari tua beliau merasa berat untuk melaksanakan apa yang selama ini dilaksanakan. Artinya meninggalkan satu kebiasaan atau tidak istiqomah itu dianggap sebagai satu masalah besar. Ketika orang sudah lanjut usia, ya, kondisinya berbeda dengan anak-anak yang masih muda. Ya. Maka dari itu wajar kalau anak muda semangatnya melebihi semangat orang tua. Ya. Tetapi masalah hikmah dan kebijaksanaan, orang tua lebih bijak daripada anak muda. Makanya pekerjaan akan maksimal jika digabungkan antara hamasatus syabab, semangat anak muda, dan hikmatus syuyukh, kebiasaan orang yang sudah tua. Jam sekali itu adalah yang pertama. Jadi al-amalud da'im, yang terus menerus, ya, lebih baik daripada amalan yang kadang-kadang. Rasulullah bersabda, khairul a'mali atau ahabbul a'mali, amalan yang paling disukai oleh Allah ilallah adalah adwa muha, yang terus menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Ini yang kemudian dikatakan dengan istiqomah. Kalau babnya istiqomah, maka ayat yang paling akrab dengan telinga kita adalah firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam pernyataan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah ayat tentang keutamaan istiqamah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, awlawiyatul amal al-muta'addid nafi 'ala al-qasir, bahwa amalan itu keutamaannya juga dilihat dari manfaatnya. Pada saat manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, maka kualitasnya lebih tinggi dibanding dengan amalan-amalan yang manfaatnya terbatas. Ini adalah ya jawaban Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama, kata Rasulullah iman billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasul. Kira summa maga, apalagi ya Rasulullah, qala al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kira summa maga, apalagi ya Rasulullah, qala hajjun mabrur, haji yang mabrur, iman, jihad, haji. Kalau iman, kita tahu bahwa iman adalah asas atau dasar diterima atau tidaknya amalan kita. Haji jelas itu adalah salah satu rukun Islam. Sedangkan jihad tidak termasuk rukun iman, juga tidak termasuk rukun Islam. Tapi kenapa didahulukan daripada rukun Islam? Rasulullah menyebutkan jihad terlebih dahulu, baru kemudian haji. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya, kenapa Rasulullah mendahulukan jihad ke atas haji, kata Ibnu Hajar, wallahu a'lam, karena manfaat jihad itu dirasakan oleh orang banyak. Ya. Pahala jihad atau manfaat daripada jihad itu akan berdampak kepada orang banyak, sementara manfaat haji itu terbatas bagi orang yang melaksanakan. Betul. Allah berfirman, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan, ya, yang pantas kecuali surga. Tapi kalau kita ditanya, siapa yang dapat surga? Hanyalah orang yang pergi haji. Ya. Adapun istrinya, tidak. Kalau dia tidak berangkat. Adapun anaknya, tetangganya, mertuanya, menantunya, tidak dapat. Yang dapat surga hanyalah orang yang berangkat haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian ya, ulama mengatakan satu amalan akan bernilai tinggi jika manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan amshi ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fil masjid syahran." Masyaallah. Aku berjalan dengan salah seorang saudaraku yang muslim untuk satu keperluan, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama satu bulan. Masya Allah. Kenapa? Karena iktikaf manfaatnya untuk diri sendiri. Sementara ya, menolong saudaranya manfaatnya adalah untuk orang lain. Maka yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Masya Allah. "Wa ahabbun a'mali ilallahi azza wa jalla." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau bagikan ya, kepada sama muslim. Idkhalus surur, memberikan rasa bahagia kepada saudara muslim. Au takshifu anhu kurbatan, melepaskan kesulitan dari orang muslim. Au taqdi anhu daynan, atau engkau membayarkan hutang saudaramu. Au taqdi anhu ju'an, atau membebaskan rasa lapar dari saudaramu. Ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amalan-amalan sosial. Ini adalah kerja-kerja sosial ternyata lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada amalan-amalan yang bersifat ibadah mahdhah, bersifat pribadi. Nah, dan termasuk yang memberikan manfaat besar adalah at-ta'allum, ya, belajar. itu adalah manfaatnya untuk orang banyak. Kapan? Manakala ia mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada orang lain, baru mendapatkan keutamaan. Adapun kalau dia belajar kemudian ilmunya disimpan sendiri, dirasakan sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain, maka manfaatnya untuk sendiri. Itu pun pahalanya berbeda. Dan termasuk amalan yang paling utama adalah qala wa min huna jaa fadlu amal al-imam al-adil. Dari sinilah kemudian ya adanya keutamaan yang begitu besar ya dari tugas seorang pemimpin. Seorang pemimpin tugasnya apa? Berpolitik. Jadi ternyata jamaah sekalian ya, kegiatan sosial mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan berpolitik juga mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Bapak-bapak sekalian? Ketika Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah imamun adil. Jika adalah pemimpin tersebut adalah berlaku adil. Jadi yang salah bukan politiknya, Pak. Jadi yang salah adalah perilaku politik. Kan gitu ya. Pelaku politiknya yang salah. Adapun politiknya itu adalah salah satu sarana untuk melaksanakan perintah Allah yang lain. Kenapa? Yusuf Al-Qardawi berusaha untuk memberikan alasan kenapa kerja politik itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang pemimpin itu amal yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yusuf Al-Qardawi memberikan alasan li'annahu fil yawmil wahid qad yasturu minal qararati ma yusibu alafal madlumina aw malayinihim, katanya. Kebijakan yang kita tangani oleh seorang pemimpin ya, pada suatu hari adalah bisa melahirkan beberapa keputusan-keputusan yang bisa mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh banyak orang. Dengan adanya aturan tersebut ya, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat dibatalkan. Ini banyak contoh. Banyak contoh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ya, yang beraktivitas politik. Nah, saudara-saudara kita yang ada di gedung dewan, mereka adalah yang membuat aturan-aturan dan undang-undang. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya duduk di masjid untuk beribadah kepada Allah secara ibadah mahdhah, baca Al-Quran, sholat sunnah, i'tikaf dan lain sebagainya. Waqt yuhayyu lin-nas min al-asbab wa yaf'alu min al-abab ma yarud ash-sharibina ila Allah. Juga kebijakan pemimpin adalah memberikan berbagai macam fasilitas, membuka lapangan kerja, memberikan petunjuk bagi orang yang tersesat. Ini juga adalah kebijakan yang ditandatangani oleh seorang pemimpin. Jamaah sekalian, ya, kalau apa namanya selama ini tuntutan untuk membubarkan Ahmadiyah begitu semarak atau begitu ramai, ya, tapi kenapa sampai sekarang Ahmadiyah ya masih bermunculan, masih beraktivitas? Karena presiden kita belum menandatangani ya pelarangan Ahmadiyah, kan gitu ya. Kalau seandainya presiden kita menandatangani ya surat yang melarang Ahmadiyah, maka akan selesai. Artinya ya, tugas seorang pemimpin sangat mulia di Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil. Yang ketiga, ya, prioritas amalan juga dilihat dari lamanya manfaat yang bisa dirasakan. Kalau bapak-bapak ya mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin. Ya. Apabila anak Adam atau manusia ya meninggal dunia, maka terputuslah kesempatan untuk beramal kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salihun yad'u lahu an salih. Jamaah sekalian, apa rahasianya? Ternyata tiga hal inilah satu prestasi kita yang manfaatnya dirasakan dalam waktu yang lama. Sedekah jariah saya kan ini. Orang bangun masjid, ya, berubah bangunan tentunya. Manfaatnya akan dirasakan dalam waktu yang lama. Orang wakaf tanah untuk pesantren, ya, itu juga manfaatnya akan dirasakan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga sedekah jariah inilah kemudian mempunyai nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala karena manfaatnya adalah atwal wa abqa, lama dan abadi kan begitu. Dari sinilah kemudian jamaah sekalian, ada di masyarakat itu kalau masjid dihancurkan, ya, direhab, itu puingnya enggak dibuang. Ini istilah dari masyarakat ya. Jadi apa namanya puing-puing abis apa namanya bekas masjid bangunan sini tidak dibuang, tapi ditimbun di bawah itu, ya, menjadi dasar untuk membangun lantai berikutnya. Supaya apa? Supaya pahalanya tidak hilang, katanya begitu. Itu salah satu bentuk ya istihad masyarakat saja. Sedekah jariah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat juga manfaatnya dirasakan begitu lama. Ya. Dari sinilah kemudian jamaah sekalian, Rasulullah bersabda innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama'i wal ardi wa hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hitan fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Semuanya Allah dan malaikatnya, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, termasuk semut yang dalam lubangnya dan ikan hiu yang ada di laut, mereka semuanya membacakan salawat kepada muallimin nas al-khair. Ya, para pengajar kebaikan kepada manusia. Ini adalah luar biasa. Ini adalah luar biasa. Ya. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dibacakan salawat oleh Allah, oleh malaikat, seluruh burung langit dan bumi, semua semut yang ada di lubang, semua binatang-binatang laut membacakan salawat kepada para guru muallimin nas al-khair. Dari sinilah jamaah sekalian, kalaupun guru-guru itu tidak digaji, misalnya kan gitu ya. Kalaupun guru-guru itu tidak digaji, sudah cukup ya. Dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman memang ya, manusia itu adalah bukan malaikat, ya. Kalau guru-guru kita adalah malaikat, maka tidak perlu gaji kan gitu, Pak ya. Karena malaikat adalah tidak makan, tidak minum, tidak punya istri, tidak punya anak kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga, ya, prioritas amalan yang kita laksanakan adalah yang bisa mendatangkan manfaat yang lama. Ya. Jadi yang pertama, ya, amalan yang kita prioritaskan adalah ya, yang ad-dawam. Yang kedua, amalan yang kita prioritaskan adalah yang manfaat dirasakan oleh orang banyak. Dan yang ketiga, amalan yang kita prioritaskan adalah yang amalnya, yang manfaatnya adalah abadi dirasakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Bahkan ulama mengatakan amalan anggota badan tidak akan bernilai apa-apa jika tidak disertai dengan amalan hati. Apa amalan hati itu? Amalan hati adalah niat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat ya muka kalian dan penampilan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa amal jawarih, amalan anggota badan, aktivitas anggota badan tidak bernilai apapun ya, jika tidak disertai oleh amalan hati yaitu niat. Sebaliknya, kalau kita sudah berniat ya, tetapi belum bisa kita wujudkan, maka kita sudah dapat pahala. Kan? maka pandai-pandailah pasang niat. Pandai-pandailah pasang niat. Karena kalau kita sudah niat, walaupun kita belum bisa melaksanakan karena satu dan lain hal, ya, tanpa ada kesengajaan tidak melaksanakan, tidak. Nah, maka kita sudah mendapatkan paham. Ini adalah aulawiyah amal qalbi ala amalil jawarih. Nah, berikutnya keutamaan atau prioritas satu amalan juga dilihat dari situasi dan kondisinya, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan kondisi. Misalnya baca Al-Quran adalah merupakan amalan yang paling utama. Baca Al-Quran adalah merupakan amalan yang paling utama. Tetapi kata Rasulullah, bainal adzanaini shalatun, antara adzan dan qomat adalah salat. Antara adzan dan qomat adalah doa. Salat itu kalau arti bahasanya adalah doa, tapi kalau arti istilahnya adalah salat sunnah. Maka kata ulama, ya, antara adzan dan qomat, waktu itu adalah lebih baik kita gunakan untuk salat sunnah dan berdoa daripada kita gunakan untuk baca Al-Quran. Kecuali kalau kita sudah salat sunnah, sudah berdoa, kemudian kita baca Al-Quran, silahkan saja. Tapi kalau kita belum melaksanakan salat sunnah dan belum berdoa, maka sebaiknya kita gunakan waktu antara adzan dan qomat itu adalah untuk salat sunnah dan kemudian berdoa. Adapun baca Al-Quran, kita baca pada kesempatan yang lain. Pada saat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya, maka kondisi seperti itu, ya, keluarnya kita meninggalkan i'tikaf itu lebih prioritas daripada kita tetap di masjid tetap beri'tikaf. Ini juga adalah berdasarkan situasi dan kondisi. Maka di sini dalam akhir bab ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi memberikan beberapa contoh, ya, amalan-amalan yang utama sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, al-afdal fi waqti huduri dhaif, ya, yang utama yang kita lakukan ketika kedatangan seorang tamu adalah al-qiyam fi haqqihi, memperhatikan hak-hak tamunya. Jangan sampai ada tamu kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Ada datang tamu, kita masih sibuk sholat, kita sibuk baca Al-Qur'an. Tidak, pada waktu itu, ya, menghormati tamu lebih baik daripada baca Al-Qur'an. Ya, menghormati tamu lebih baik daripada sholat sunnah, kan gitu ya. Wal istighfar bihi anil wirdil mustasib. Berikutnya, wal afdhal fi awqatis sahar. Nah, yang utama ibadah yang kita laksanakan ketika menjelang fajar adalah istighfar bis salati wal Qur'an, membaca Al-Qur'an atau salat dan berdoa. Jangan sampai, ya, ketika menjelang fajar nonton bola Piala Dunia. Nah, ini bahaya. Nah, biasanya memang siaran langsung Piala Dunia itu, ya, ketika dilaksanakan di sana, ya, waktunya adalah menjelang subuh, kan gitu. Yang utama waktu itu adalah untuk berdoa, untuk baca Quran dan salat. Al-waqtu fi waqti istisyad al-talib wa ta'limul jahid adalah al-iqbal ala ta'limihi wa al-ishtighal bihi. Jika dalam ta'lim yang paling utama adalah memperhatikan, ya, para talibul ilmi, mencari ilmu, ya, dengan seluruh jiwa kita. Wal afdal fi awqatil adhan, ya, hal yang paling utama ketika sedang dikumandangkan adhan adalah menjawab adhan. Jika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sinilah kemudian jamaah sekalian, ya, tidak boleh adzan dikumandangkan kemudian kita masih ngaji, kan gitu. Betul, baca Al-Qur'an apa namanya adalah hal yang baik. Tetapi ketika dikumandangkan adzan, yang paling utama, yang paling afdal adalah kita menjawab seruan adzan tersebut, kan gitu. Nah, wa nafar fi awqat shalat al-khams adalah al-jidd wa an-nusuq fi iqra'iha ala aqbal wujuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh daripada amalan utama. Wal afdal fi waqti qira'atil Qur'an, yang utama pada saat kita baca Al-Qur'an adalah jabul qalbi wal himmati ala tadabburihi wa tafakkur. Yang utama dalam membaca Al-Qur'an adalah mentadabburi dan memahaminya, tidak kebut-kebutan. Makanya ya, kalau kita bahas dari apa namanya, kalau kita berusaha untuk memahami hadis Rasul yang di atas itu seolah-olah ketika Rasul melarang kita menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari karena khawatir kita tidak bisa memahami dan mentadabburi Al-Qur'an itu. Tapi kalau kita ya sehari bisa 10 juz, maka insyaallah kita juga masih bisa mentadabburi. Tapi kalau ya bacanya begitu cepat, ya Allah alam bagaimana mentadabburinya kan. Sehingga dari sini jamaah sekalian, ya perlu kita teliti kembali kebenaran riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an 60 kali kan gitu. Ini perlu diteliti kembali riwayat ini. Benar enggak kan gitu? Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali. Jadi malam satu kali, siang satu kali kan gitu. Nah, kenapa? Karena target dalam dalam membaca Al-Qur'an adalah tadabbur dan memahami artinya kan. Wal afdal fi ayyam ashhur hijjah adalah al-ikthar min at-ta'abbud. Dan yang utama yang kita laksanakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah, terutama membaca takbir, tahlil dan tahmid. Itu jemaah sekalian yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Yang masih ada waktu, saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Aku lupa li hadza wa astaghfirullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormati, mengenai tadi Ustaz mengatakan kalau guru memang karena enggak melekat, tentu perlu ada yang hasilnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan dalam surah Yasin, waktu datang utusan Allah, lalu mereka menolaknya dan malah mengancam, membunuh dan sebagainya. Datang seorang seorang guru dari kaum mereka mengatakan, mengapa kamu tidak mengikuti mereka padahal mereka tidak meminta bayaran kepada kamu. Jadi kalau dari segi ini, misi Rasul dan sahabat tidak meminta bayaran, kami juga tidak bukan mereka. Kalau nasihat tadi, apakah tepat kalau dikaitkan dengan ini? Yang kedua, mengenai prioritas ibadah membaca Al-Quran, di Rasulullah ada, karena Rasulullah pernah bersabda yang dimempatkan oleh mantu beliau Ali bin Abu Talib, bahwa mereka membaca Tuhu 3 kali sama dengan menetapkan. Apakah kita membakar ayat ini dan membaca Tuhu sebanyak banyaknya boleh? Jadi kalau memang akhirnya lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa dikatakan kalau sok dan yang sok itu baik. Mereka tidak siap meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.